Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tafsir ayat selanjutnya, kita akan belajar membaca surat At-Tin untuk mengulangi hafalan, sekaligus mungkin ada beberapa yang belum pas bacaannya, dan juga sedikit-sedikit belajar tajwid. Kemarin kita belajar satu hukum tajwid, apa namanya? Mat tabi'i. Mat napa? Tabi'i. Berapa harokat? 2. Nanti kita ambil dikit-dikit. Lama-lama mudah-mudahan kita bisa membaca dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والتين والزيتون. Nah, yang belakang ini tun, ini dalam ilmu tajwid namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun niku nopo? Mat arid lisukun niku mat tobi'i, tapi tempatnya di mana? Di belakang, ketutup sama satu huruf lagi. Perhatikan, watini wazaitu, tu niki mat tobi'i kan? Cuman ketutupan huruf napa? Nun. Ini namanya mat arid lisukun. Mat tobi'i di belakang, tapi ketutupan huruf lain. Wattini wazaitun. Cara bacanya panjenengan boleh milih. Boleh pendek, maksudnya 2. Boleh agak panjang, 4. Boleh panjang banget, 6. Fleksibel. Boleh 2. Panjangnya boleh berapa? 4. Boleh 6. Dua gimana Ustaz? Wattini wazzaitun. Cuma dua. Kalau empat, wattini wazzaitun. Kalau enam, wattini wazzaitun. Mau panjang apa pendek? Panjang. Fleksibel. Cuman kata sebagian ahli tajwid, kalau memang mau pendek ya seragam, pendek semuanya. Kalau mau pertengahan ya pertengahan. Kalau mau panjang ya panjang. Karena semua akhir dari ayat, setiap ayat dari surat At-Tin ini semuanya belakangnya mat arid disukun. Jadi ayat pertama watini wazaitun waturisi nin, itu semuanya mat arid disukun. Jadi kalau dari awalnya dua ya semuanya dua. Kalau dari awalnya empat ya semuanya empat. Sebaiknya seperti itu. Ya. Watini wazaitun. Terus waturisi nin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Jamaah sekalian kami hormati. Terakhir kita sampai ayat yang keberapa? Yang ketiga. Malam hari ini kita akan memasuki ayat yang keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dengan berapa sumpah? Berapa sumpah? Empat. Wattini, wazzaitun, waturisinin, wahadhal baladil amin. Empat sumpah. Setelah Allah bersumpah dengan empat media, kemudian Allah menyebutkan isi sumpahnya. Isi sumpahnya. Isi sumpah itu apa? Ya kalimat yang diucapkan setelah sumpah. Contoh, demi Allah aku cinta padamu. Isi sumpahnya mana? Aku cinta padamu. Sumpahnya yang mana? Demi Allah. Sebelum kita mengetahui pentingnya isi sumpah ini, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Sumpah itu diucapkan seseorang, apa tujuannya? Meyakinkan, memastikan, menegaskan. Contoh misalnya, Katakanlah ada seseorang, katakanlah si A. Si A ini dituduh mencuri. Si A ini dituduh mencuri. Padahal dia enggak nyuri. Dia sudah katakan kepada yang nuduh itu, saya enggak nyuri. Sudah bolak-balik saya enggak nyuri. Tapi kelihatannya orang yang nuduh ini wajahnya masih ragu. Apa ya iya ya? Enggak ada orang lain kok. Akhirnya si A ini mengeluarkan jurus terakhir. Apa? Sumpah. Demi Allah, saya enggak nyuri. Ya wong Jawa ya diyakin walakokin. Yurana sumbere gue. Yang ada demi Allah saya enggak nyuri. Nah, setelah kata demi Allah ini keluar, maka yang tadi agak ragu mulai reda. Apalagi seandainya si A ini memang sudah terkenal jujur. Reputasi kejujurannya ini sudah dikenal sama orang satu kantor. Si A ini enggak mungkin dia itu jujur. Wong duit ada di depan dia aja enggak diambil. Enggak mungkin dia itu nyuri. Orangnya sudah jujur. Orang sudah jujur tanpa sumpah akan dipercaya enggak? Dipercaya. Apalagi kalau misalnya sumpahnya sampai berkali-kali. Nah, sekarang saya tanya. Yang bersumpah di sini siapa? Allah. Kalau Allah enggak sumpah, kita percaya enggak? 100. Kalau ada 1000%. 1000% kita percaya. Tanpa sumpah pun kita akan percaya. Terus Allah di sini bukan hanya bersumpah, tapi bersumpah berapa kali? 4 kali. Allah itu zat al-haq yang maha benar. Enggak mungkin bohong. Tanpa sumpah kita percaya. Allah akan menyampaikan sesuatu bersumpah dulu dan sumpahnya 4 kali. Berarti ada apa dengan isi sumpahnya ini? Berarti isi sumpahnya ini sesuatu yang sangat penting. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Isi sumpahnya sungguh. Aku atau kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ini isinya, isi sumpahnya. Allah ingin menjelaskan bahwa kalian manusia itu diciptakan oleh Allah bentuknya paling baik. Panjenengan pernah dengar statement ini, kita ini makhluk yang terbaik? Pernah dengar? Pernah apa sering? Panjenengan baca surat At-Tin sering apa enggak? Sering. Kita sering dengar. Akan tetapi banyak dari kita taunya ya global gitu saja. Oh, manusia terbaik. Kita ini khalifah. Manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Ataupun kalau kita tahu, kita sering lupa bahwa kita ini makhluk yang terbaik. Ada sebuah cerita disampaikan oleh seorang ustadz. Ada seorang ibu melahirkan di sebuah rumah sakit. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bayi itu lahir. Dokter yang mengurusi lahirnya bayi itu langsung melihat, subhanallah, ternyata bayinya sempurna, tidak ada kekurangan apapun, gak ada cacatnya. Maka buru-buru dokter itu menyampaikan, memberitahu kepada ibunya, Bu, alhamdulillah, bayi ibu ini sempurna, gak kurang suatu apapun. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, semuanya lengkap, sehat. Dan masya Allah, Bu, cantik bayi ibu. Berarti kelaminnya apa? Perempuan. Begitu ibu bayi itu dengar anaknya perempuan, nangis dia. Nangis sedih. Dokternya kan bingung. Biasanya kan kalau ibu nangisnya bukan nangis terharu, tapi nangis sedih. Aduh, waton maning. Loh, kenapa, Bu? Ini anak saya yang kelima, Dok. Perempuan. Suami saya sebelum lahiran sudah wanti-wanti sama saya, awas nek anaknya waton maning. Kalau sampai keluar perempuan lagi, tak ceraikan kamu. Astagfirullah. Ya Allah, gimana, Dok? Dokternya gampang. Saya yang nyampaikan kepada suami ibu. Udah. Bayinya tinggal di dalam. Dokter itu nemui suami. Pak, alhamdulillah. Anak bapak sudah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki. Kata dokternya. Dokternya ngelombo gitu. Jenis kelaminnya laki-laki, Pak. Wah, bapaknya begitu dengar anaknya laki-laki. Alhamdulillah. Dia langsung sujud syukur. Dia. Setelah sujud syukur, dokter itu ngomong, tapi. Tapi nopo, dok. Mulai dia apa? Tapi apa, dok? Tapi anak bapak itu matanya enggak ada. Telinganya enggak ada. Hah. Hidungnya enggak ada, mulutnya enggak ada. Astagfirullah. Terus gimana dong, dok? Gimana anak saya seperti itu, dok? Bantu dong saya, dok. Gimana ini? Gimana, Pak? Kalau anak bapak ini diganti yang sempurna. Telinganya ada, matanya ada, mulutnya ada, hidungnya ada. Tapi perempuan, Pak, gimana? Udah gak apa-apa, dok, gak apa-apa perempuan. Tolong anak saya diganti, dok. Subhanallah. Kita ini sering lupa. Bahwa anak kita, diri kita itulah makhluk yang sempurna. Makanya tegas sekali dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu artinya apa sih? Ahsan itu artinya paling. Yeah. Paling baik. Paling indah. Paling cantik, paling ganteng. Paling bagus. Kalau taqwim artinya apa, Ustaz? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir mengenai makna taqwim. Akan tetapi mayoritas ulama salaf mereka menafsirkan taqwim itu dengan bentuk fisik. Bentuk fisiknya manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki bentuk fisik yang paling baik. Paling baik dibandingkan siapa? Makhluk lain itu makhluk bumi apa langit? Bumi apa langit? Bumi dan langit. Menurut sebagian ulama, paling baik di antara makhluk bumi. Menurut sebagian ulama. Yakni lebih baik dibandingkan binatang, lebih baik dibandingkan tetumbuhan, lebih baik dibandingkan gunung, lebih baik dibandingkan jin. Pokoknya makhluk yang ada di bumi. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Lebih baik dari seluruh makhluk, termasuk makhluk yang di langit. Contohnya bulan. Bulan sama manusia bagus mana? Manusia apa bulan? Cantikmu bagaikan rembulan. Cantik mana coba? Rembulan apa manusia? Ada kisah menarik. Disebutkan oleh seorang ahli tafsir dalam kitab Ahkamul Quran karya Imam Ibn al-Arabi. Dahulu kala ada seorang namanya Isa. Namanya Isa bin Musa al-Hashimi. Orang hidup pada zaman itu namanya Isa bin Musa al-Hashimi. Katakanlah Isa misalnya. Bukan Nabi Isa ya. Orang namanya siapa? Isa. Dia ini punya istri yang sangat dia sayangi. Luar biasa cinta dia sama istrinya. Suatu hari, Isa ini pengen memuji istrinya. Kata Isa, wahai istriku, kalau engkau tidak lebih cantik dibandingkan bulan, engkau sudah aku jatuhi talak tiga. Ini orang pengen muji istrinya. Dia menganggap istrinya lebih cantik dibandingkan apa? bulan. Kata dia, kalau misalnya kamu, wahai istriku, enggak lebih cantik dari bulan, sudah saya jatuhi kamu talak tiga. Tak ceraikan tiga sekaligus. Tapi karena kamu menurut saya itu lebih cantik dari bulan, maka saya enggak jatuhkan cerai. Tapi begitu istrinya dengar kayak gitu, dia langsung kaget. Langsung dia tutup pintu kamar, dia bilang, wahai suamiku, engkau sudah ceraikan aku. Masa aku lebih cantik dibandingkan bulan? Jadi istrinya menganggap bulan itu lebih cantik, sedangkan suaminya menganggap istrinya lebih cantik daripada bulan. Terus ini siapa yang mau diambil pendapatnya? Ini masalahnya udah di ujung tanduk, ini cerai. Dan cerainya bukan cerai sekali. Langsung dia katakan cerai tiga. Talak tiga itu resikonya, kalau betul-betul divonis talak tiga, maka tidak halal untuk dinikahi lagi, kecuali setelah dinikahi orang lain dan orang lain itu menceraikan wanita itu. Dan pernikahan yang baru ini bukan pernikahan sandiwara, tapi betul-betul nikah kemudian cerai, dan itu jarang. Nah, apalagi kalau wanitanya cantik, wah rezeki nomplok itu. Akhirnya dia kan malam itu gak bisa tidur. Dia sedih sekali. Ya Allah, gimana? Istriku yang sangat aku cintai. Makanya hati-hati dengan kata-kata cerai. Nah, ada sebagian orang gampang-gampang tak pegat. Titik pegat, pegat. Kayak dolanan pegat itu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Akhirnya pagi harinya Isa ini menemui khalifah. Namanya Al-Mansur. Raja saat itu. Dia cerita, wahai khalifah, cerita tentang kejadian semalam. Dan dia katakan, wahai khalifah, kalau benar-benar istri saya ini sudah dijatuhi talak, saya akan sedih seumur hidup dan lebih baik saya mati daripada hidup, saking cintanya kepada istri. Akhirnya khalifah ini kumpulkan para ulama. Khalifah ini minta fatwa kepada ulama. Dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada masalah itu, tanya kepada ahlinya. Ya, yeah. Ini masalah agama, tanya kepada ahli agama. Kumpulkan para ahli fikih. Kemudian disampaikan permasalahan itu dan mayoritas semuanya mengatakan cerai. Lemes itu Isa itu. Semuanya hampir mengatakan bahwa menurut para ulama itu rata-rata mereka mengatakan bahwa bulan itu lebih cantik, lebih sempurna daripada manusia, daripada istrinya itu. Tapi kemudian khalifah ini lihat ada satu ulama yang diem. Yang lainnya pada ngomong, dia diem. Muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian dia tanya, saya lihat kamu kok diem saja. Apakah kamu punya pendapat yang berbeda? Kemudian ulama tadi berkata, dia jawab, dia langsung menjawab, mengawali jawabannya dengan membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wahai khalifah, Allah di dalam Al-Quran mengatakan manusia itu makhluk yang paling baik. Berarti apa yang diucapkan oleh si Isa ini betul, bahwa istrinya ini lebih cantik dibandingkan bulan, karena manusia lebih utama, lebih istimewa, lebih sempurna dibandingkan bulan. Wah, begitu mendengar ucapan ini, khalifah ini langsung, ini nih yang benar nih. Padahal di hadapan sekian puluh ulama, atau enggak tahu, di situ enggak disebutkan jumlahnya, masa sekian puluh apa sekian ratus ulama. Ini yang benar ini. Ya. Kenapa khalifah cenderung kepada pendapatnya ulama yang satu ini? Karena dia pakai dalil. Dia bawakan ayat Al-Quran. Dan kalau hukum itu kan harus ada apanya? Landasannya, dasarnya. Oh benar ini. Sudah, saya putuskan istri kamu enggak jadi cerai. Seneng ya bolnya. Makanya para ulama mengatakan sebagian bahwa manusia itu lebih baik sampai pun dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di mana? Yang ada di langit. Yeah. Maka dari sini kemudian kita perlu untuk mengetahui keindahan tubuh kita. Kadang-kadang kita melihat takjub dengan gunung, kadang-kadang kita takjub dengan awan, kita kadang takjub dengan sunset. Nah, apa sunset? Matahari terbenam, bela-belain berangkat dari sini pagi-pagi sebelum subuh, kemudian manjat kemana? Ke Gunung Slamet, pengen lihat sunset. Wah, indah banget. Kadang-kadang kita melihat bunga. Bunga, ya Allah, bunga ini kok indah banget. Kadang-kadang kita melihat ada ikan yang luar biasa indahnya. Dan kita berdecak kagum. Dan kemudian kita katakan, subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Dan itu gak salah, gak apa-apa. Memang Allah menciptakan makhluk-makhluk itu sebagai tanda kebesaran Allah. Tapi anehnya, kita ini lupa dengan sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Masa untuk mengetahui keagungan Allah kita harus manjat gunung? Selamat. Di rumah kita sudah mengetahui, bisa mengetahui keagungan Allah. Di mana? Dalam diri kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, kenapa kalian tidak memperhatikannya? Jadi di dalam diri kita ini sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah, kenapa kita tidak perhatikan? Ustaz, keajaiban manusia itu fisik luarnya apa dalamnya? Luar dalam. Ya. Luar dalamnya, luarnya, ya, bentuk fisiknya manusia, luarnya itu paling indah, paling proporsional dibandingkan makhluk yang lainnya. Coba bandingkan manusia dengan cecek. Bandingkan manusia sama cecek. Kalau lebih besar lagi, bandingkan manusia sama ayam. Gimana? Bagus mana? Manusia. Ya wis, tambah gede maning sama embek. Bagusan mana? Manusia. Udah yang agak mahal dikit, jaran. Kuda, bagus mana? Tetap bagus manusia. Kalau enggak percaya, coba. Nuhun sewu ya, coba. Ambilkan manusia yang ora pati yang ganteng. Dijejerakan karo jaran sing paling ganteng. Gimana? Tetap manusia lebih baik. Ya. Bukan dalam rangka untuk merendahkan apa? Manusia, bukan dalam rangka untuk merendahkan kuda, enggak. Akan tetapi inilah kenyataannya. Ya. Bukan hanya postur tubuhnya saja, termasuk organ-organ yang ada dalam diri kita itu luar biasa. Kita punya dua tangan, kita punya dua kaki, kita punya telinga, kita punya mata, kita punya mulut. Ya. Tangan kita ada apanya? Ada jari-jarinya. Jari ini bisa genggam, bisa buka, bisa buat pegangan, bisa buat makan. Apa ada manusia atau makhluk selain manusia yang seperti itu? Kita kasih contoh. Kita kasih contoh dua luar, dua dalam. Atau sedapatnya lah. Kita contoh luar misalnya, jari. Jari ini. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, jari ini kok dawane ora pada ya. Sebagian orang mengatakan enggak proporsional. Kenapa enggak panjangnya apa? Sama saja. Terus kemudian ada protes, kenapa kok besar kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Itu masing-masing itu punya keistimewaan dan punya tugas masing-masing dari jari ini. Jempol, apa tugasnya? Cap jempol. Jukut pensiunan kantor pos. Masa anak cap jendik? Gak ada tuh, adanya apa? Cap jempol. Kemudian untuk ngasih sip. Apa anak sip kayak gini? Gak ada sip. Sudah, ini jempol. Terus apa? Jari telunjuk. Buat apa? Nuding-nuding. Ya. Kayak karena. Gue ngacung. Orang enak ngacung kayak gini. Ngacung. Jari manis, Ustaz. Apa kelebihannya? Paling dawa dewek. Ya, paling panjang sendiri dibandingkan yang lainnya. Terus, jari ini jari apa? Jari tengah, kok jari manis? Jari tengah. Ya, jari tengah paling panjang sendiri dibandingkan yang lainnya. Kelebihannya. Terus jari manis apa? Dikatakan manis karena buat cincin. Makanya namanya manis. Lah centiknya apa Ustaz? Jangan remehkan yang satu ini. Yang satu ini luar biasa untuk menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan telinga, kebersihan hidung. Coba kalau gak ada centik, gimana coba? Gak ada jari kelingking nih, gimana kita mau ngupil? Gimana kita mau korek-korek kuping? Ada satu lagi fungsinya, apa lagi? Sing duwe ayam. Apa? Untuk mengetahui ayam itu sudah mau bertelur atau belum. Ini sing orang duwe ayam ora paham ora. Nah, yang gak punya ayam gak paham. Gak mungkin pakai jempol. Subhanallah. Ini baru bicara apa? Jari. Belum kalau kita bicara tentang ini jari yang ada di bawah. Belum kalau kita bicara tentang yang ada di kepala kita. Telinga lah, telinga ini. Subhanallah. Kita belum bicara fungsinya telinga untuk mendengar. Itu jelas itu fungsinya. Tapi kita baru melihat penampilan luarnya itu sudah bagus banget telinga itu. Perhatikan ya. Anggota tubuh kita itu ada yang bertulang, ada yang tidak. Yang gak bertulang contohnya apa? Lidah. Yang bertulang contohnya kaki, garis kaki. Coba lihat, telinga ini Allah tidak bikin seperti lidah yang tanpa tulang. Nek telinga kita enggak ada tulangnya kepriwe? Kewer-kewer kan? Coba perhatikan, kalau ini enggak ada tulangnya enggak bisa berdiri. Kewer-kewer. Tapi oleh Allah supaya berdiri dikasih tulang, tapi tulangnya tulang lunak, enggak seperti tulang kaki. Coba kalau tulang di sini kayak kaki. Apa kesulitannya? Kalau panjenengan sare, kalau panjenengan tidur miring gimana rasanya? Lara loh. Subhanallah. Ini kita bicara telinga, belum kita bicara mata kita. Indah sekali matanya manusia, warnanya ada dua, ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau warnanya putih semua atau hitam semua. Itu baru warnanya, belum ukurannya. Sebagian orang loh, pantaku semono jajar kayak bal apa? Bal kasti. Bayangkan. Juga enggak dikasih sama Allah kecil, enggak. Proporsional bentuknya. Belum lagi dilengkapi oleh Allah dengan alis. Kemudian dilengkapi juga dengan bulu mata. Di antara manfaatnya kata para ahli kesehatan untuk menghalangi debu, menghalangi air. Makanya ibu-ibu ya, enggak usah dikerik. Ya, enggak usah dikerik itu alis, ya. Ya mungkin dianggap lebih cantik, tapi kalau misalnya pas lagi kena air medeni, Bu. Ngurang alise. Kemudian kalaupun ternyata sudah dikasih ini sama Allah, sudah dikasih bulu mata untuk menghalangi debu kotoran, kalau ternyata ada juga yang masuk, ada gak yang masuk kadang-kadang? Ada. Itu binatang apa namanya? Sambar mata. Mimi apa ya namanya? Binatang sambar mata itu yang kecil itu kalau sore-sore. Itu kalaupun masuk, masih ada alat yang memang Allah beri di dalam mata untuk mengeluarkan itu. Apa itu? Air mata. Kedip, kedip, kedip, kedip. Manusia itu sehari kedipnya berapa kali sih? Sebagian pakar menghitung kita itu dalam sehari kedip 9.000 kali. Sehari. Ya. Ini kita bicara luar, ya, bicara luar. Kalau dalam gimana Ustadz? Masya Allah. Kalau dalam itu ya Allah, kita gak akan ada habisnya kalau bicara masalah daleman kita. Ya. Kita mulai dari perut kita saja. Kita kasih satu contoh namanya jantung. Jantung ini salah satu organ yang sangat vital di dalam tubuh kita. Dan jantung ini ibarat pompa mesin yang bekerja siang malam enggak ada capeknya. Karena fungsi jantung itu adalah untuk memompa oksigen dan nutrisi makanan ke seluruh tubuh lewat darah. Jadi ada nafas, ada makanan masuk, jantung itulah yang mendistribusikan, dipompa, dipompa, dipompa, dipompa. Dan jantung ini rumit dalemannya. Otot-otot yang ada dalam jantung ini bekerja secara otomatis dan sistematis. Jadi selalu bekerja sendiri, gak usah pakai on, gak usah pakai off. Gak seperti kita, kalau lampu nyala, lupa gak? Gak nyalain, mati. Jantung enggak, dia akan terus sendiri. Otomatis dia akan bergerak. Walaupun kadang-kadang jantung ini dipengaruhi oleh kondisi psikologi seseorang. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi sedih, apa? Sesek. Jadi kondisi psikologis kita itu mempengaruhi. Makanya dari situ sebagian ahli kesehatan mengatakan orang-orang yang jantungan, ya, sing sabar, ya. Apa hubungannya? Ya. Yang sabar, yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dekat sama Allah, segala sesuatunya akan tenang, akan damai. Maka jantungnya akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi setiap hari jantung itu terus berdetak, berdetak, berdetak. Normalnya ya, normalnya dalam satu menit jantung kita ini berdetak 60 sampai 100 kali. Itu per apa? Per menit. Berarti kalau sehari berapa? 100 ribu kali. Panjenengan sudah berapa hari hidup di dunia? Setiap hari 100 ribu. Mesin mana yang kuat seperti itu? Dan ini kalau misalnya jantung yang 100 ribu kali pompa, itu kalau misalnya disetarakan dengan air, itu seperti memompa 2000 galon air. Sedina ngisi galon berapa? 2000. Coba yang punya mesin apa? UV atau RO. Berapa galon sehari? Setiap hari. Ustaz, berarti jantungnya gede banget Ustaz ya mesinnya. Ya Allah. Ukuran jantung itu laki-laki sama perempuan beda. Laki-laki lebih besar. Laki-laki itu paling ukuran jantungnya 300 gram. Perempuan 200 gram. Sepira. Segini, 3 on. Setiap hari bekerja 100 ribu kali. Sampai kapan Ustaz? Sampai jantung itu berhenti. Kalau sudah berhenti berarti mati. Selesai sudah. Ini baru bicara jantung. Itu dalam perut kita. Di perut kita enggak cuma jantung. Di perut kita ada liver. Ada apa lagi? Ada paru-paru, ada ginjal, ada usus. Usus besar, ada usus kecil. Belum yang lain-lainnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Betul kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa kalian tidak memperhatikannya? Itu baru isi perut, belum isi kepala. Apa isi kepala? Ya. Otak itu kalau dilihat penampilan luarnya kayaknya biasa-biasa saja kan ya, plungker gitu saja kan. Tapi subhanallah ternyata otak tersebut terdiri dari bagian-bagian yang sangat rumit dan fungsinya beda-beda. Kata sebagian pakar kesehatan, otak itu terdiri dari sel-sel syaraf. Ya, jadi di dalam otak itu ada apanya? Sel-sel syarafnya. Istilah kesehatannya itu neuron. Tahu gak berapa jumlah neuron di dalam otaknya manusia? Saya baru baca tadi, jumlah neuron sel syarafnya manusia itu ada 100 miliar. Berapa? 100 miliar sel syaraf. Panjang bisa bayangkan. Mengumpulkan 100 miliar syaraf dalam satu tempat. Dan itu saling nyambung satu sama lainnya. Saya punya teman dokter spesialis bedah saraf. Aku udah bisa bayangkan pegawaiannya. Kalau bedah tulang, base mumet, apa nih? Bedah apa? Saraf kok dibedah? Saraf itu ngelihatnya harus pakai apa jenisnya? Mikroskop. Itu dibedah, disambung. Jahitnya karo apa? Katanya, saya pernah Ustaz mengalami kasus ada kelainan di saraf yang ada di otak. Pertama, harus dibedah dulu, patok kepalanya, bedah. Kemudian saya itu cari luka, masalahnya di mana. Kan ada jutaan, ada berapa tadi? Miliaran itu nyari yang mana ini, yang bermasalah yang mana. Kemudian ini udah mati. Terus nyambungnya harus dari luar, dikeluarin ke luar batok kepala, masukin lagi. Sambungin sampai yang ada di sini. Kalau jadi, kalau gak jadi, mati. Makanya setiap orang mau operasi, tanda tangan, perjanjian, jangan nuntut. Kadang-kadang sampai 10 jam, bedah. Kadang-kadang karena capek kan, itu kan capek kan, capek bukan cuma capek. Fisik capek, pikiran. Kalau gagal gimana? Kadang-kadang capek, udah dibuka itu jagung disit, ngopi disit. Wajar, masa gak boleh ngopi? Capek kayak gitu, bayangkan ngopi di depannya ada kepala. Allahu Akbar, Subhanallah. Dan ternyata kapasitas otak kita, ya, kalau setiap detiknya, di input, dimasukkan ke dalam otak kepala kita ini 10 data, misalnya 10 data setiap detik masuk 10 data, itu seumur-umur setiap hari kita diisi setiap detik 10 data, itu paling baru kepake separoh dari otak kita, separohnya masih kosong. Dan rata-rata manusia seumur-umur itu cuma memanfaatkan 3% dari otaknya. Jadi panjenengan ngaji seminggu sepisan ke sisa. Orang yang paling jenius, orang yang jenius itu orang yang biasa-biasa kayak kita-kita ini biasa-biasa. 3% kanggone. Sisanya berarti 97% kosong. Orang kanggo dalam tanda kutip. Orang yang jenius pol-pole 4%. Coba canggih mana? Otak apa komputer? Komputer yang paling canggih kalah sama otak. RAM-nya otak itu berapa juta gigabyte? Allahu Akbar wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kalian tidak memikirkannya? Ya. Dan dengan otak ini kita bisa mengalahkan banyak makhluk. Dengan otak ini kita bisa mengalahkan lebih, bisa terbang lebih tinggi dari burung. Dengan pesawat. Otak. Kita bisa lari lebih cepat dibandingkan apa yang paling cepat? Cheetah. Lebih cepat dengan apa? Ferrari. Otak. Kita bisa mengangkat lebih berat dibandingkan barang yang diangkat oleh gajah Afrika. Dengan apa? Keren. Ya. Apa coba? Otak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Makanya betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai di sini pengajian kita, dan sebelum kita tutup saya memohon keikhlasan jamaah sekalian untuk mendoakan, ya. Pondok ini sedang dalam proses perluasan lahan. Ya, sedang dalam proses perluasan lahan, negosiasinya agak alot. Ya, saya mohon keikhlasannya agar lancar, ya, agar bisa lancar negosiasinya, hasilnya, harganya bisa cocok, kemudian juga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon bantuannya kepada jamaah sekalian untuk ikut mendoakan, ya, itu yang ingin saya sampaikan. Ya masing-masing monggo berdoa masing-masing, mudah-mudahan diberkahi Allah, dimudahkan Allah, dibuka hatinya orang-orang yang memang sedang kita butuhkan lahannya, semoga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dan satu orang mungkin, saya enggak tahu, barangkali dari sekian ratus atau ribu yang hadir atau dari para pendengar, saya enggak tahu doanya siapa yang dikabulkan. Mungkin saya sudah berdoa lama tapi enggak dikabul-kabulkan, panjenengan mungkin doa sekali langsung dikabulkan. Jadi kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah agar sekali lagi dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nuhun sewu, nanti pada Isya belum lagi ada tanya jawab karena kondisi kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.